Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, faya ayuhal muslimun rahimanillahu wa iyakum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk bermujalasah di sebuah rumah yang mulia, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah yang fardu, sholat lima waktu secara berjamaah, yang kemudian kita teruskan dengan sedikit mengambil waktu dan meluangkan aktivitas, mengalahkan aktivitas yang ada untuk kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang lainnya, yaitu belajar ilmu agama dalam rangka untuk mengetahui sebahagian tentang tata cara ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan yang mana ada kesalahan teknis tadi sebentar. Jadi walhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa datang ke sini dan bisa meneruskan lagi pembahasan kita terkait dengan kitab Sab'ul Mubiqat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan tentang definisi apa itu dosa-dosa besar, di mana para ulama telah berselisih ataupun berbeda pendapat mengenai definisi pembatasan dosa-dosa besar. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Zadul Masir, tatkala menafsirkan ayat ataupun menerangkan tafsir tentang ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke atau na'am Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31, maka beliau mengatakan di situ, menukilkan 11 pendapat mengenai batasan dosa-dosa besar. Dan di sini dinukilkan diantaranya adalah dosa-dosa besar terbatas dalam 7 perkara. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah, ijtanibu sab'al mubiqat, yang akan menjadi pembahasan kita nantinya. Kemudian ada juga yang mengatakan, dan di sana menukilkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar itu lebih daripada 7, bahkan lebih dari 70. Lebih daripada 70, dan itu lebih dekat kepada yang benar karena saking banyaknya cabang-cabang dari dosa-dosa besar tersebut. Maka kita meneruskan pada halaman yang ke-14. Kata penulis rahimahullah, wala budda minal jam'i bainan nusus, maka haruslah kita ketika melihat masing-masing pendapat-pendapat tersebut membawakan hadis-hadis baik dari dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengatakan dengan hadis Abi Hurairah 7 dosa besar, dengan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab 4 dosa besar, dan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala membatasi atau menyebutkan di situ dosa-dosa besar yang kesimpulannya adalah yang diancam dengan adanya neraka atau ditegakkan hukumannya di dunia dan diancam pelakunya dengan laknat Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, wala budda minal jam'i bainan nusus, maka harus dalam mendefinisikan atau membatasi dosa-dosa besar tersebut, harus kita melakukan jamak, dikumpulkan antara nas-nas yang datang, tidak membatasi dengan satu nas melalaikan nas yang lain. Nah, demikian, sehingga Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Ketahuilah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Maka qalaha salasan, beliau mengatakan demikian tiga kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Diucapkan tiga kali. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan di sini, naam, dosa besar yang paling besar. Di antaranya, kata beliau, qala al-isyraku billah, yaitu engkau berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau mempersekutukan Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa besar. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, dan adalah keadaan beliau tatkala menyampaikan dua hadis ini dalam keadaan sedang muttaqian, sedang bertelekan, ya, sedang bertelekan di atas apa namanya? Pinggangnya demikian. Fajalasa, maka kemudian beliau bangkit dan duduk dengan sempurna. Faqala, ala wa qaulaz-zur, ucapan yang paling besar, qaulaz-zur, ucapan dusta. Ucapan dusta. Fama zala yukarriruha, dan senantiasa terus beliau mengulang-ulang perkara ini. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, al-isyraku billah, terus wa uququl walidaini, wa qaulaz-zur, dosa besar itu termasuk adalah perkataan dusta, perkataan dusta. Sehingga kata para sahabat, hatta kulna, sampai-sampai kami mengatakan, laitahu sakat, aduh seandainya beliau berhenti, tidak mengucapkan lagi yang demikian. Karena saking besarnya dosa-dosa tersebut, sehingga Nabi SAW mengulang-ulangnya, agar supaya manusia menjadi intibah, menjadi perhatian terhadap hal tersebut, sehingga menjauhinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dari hadis ini, yang didahului sebelumnya hadis Abu Hurairah menyebutkan 7 dosa besar. Ya, Rasulullah menggolongkan sebagai mubiqat, perkara yang menghancurkan dan membinasakan. Maka di dalam hadis ini disebutkan 2 perkara yang tidak dibawakan di dalam hadis Abu Hurairah. Maka kata beliau, fabayyana anna qaulaz-zur. Maka jelaslah dengan hadis ini bahwasanya qaulaz-zur, ucapan dusta, min akbaril kabair, ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Walaysa lahu dzikrun fi sab'il mubiqat, dan ini tidak disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah, sab'il mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Ya. Wa kadzalikal uquq, demikian pula durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu dikatakan oleh muallif di sini membenarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau mengatakan, hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab', bahwasanya dosa besar dibatasi kepada 70 jenis, ini lebih dekat kepada kebenaran daripada pembatasan hanya sekedar 7 poin saja. Nah, inilah dosa-dosa besar. Di mana ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diambil faedah pula dari hadis Ibnu Umar yang kita baca, yang mengatakan bahwa ala unabbiukum bi akbaril kabair ini, maka di sini menunjukkan yang Rasulullah mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar, menunjukkan di sana annal kabair darokat, bahwasanya dosa-dosa itu memiliki tingkatan yang lebih berbahaya. Artinya dosa tersebut tingkatannya dari sisi bahaya dan resikonya bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Dan adalah syaitan, iblis la'natullah alaih, di dalam menyesatkan Bani Adam, mereka senantiasa berusaha untuk menghembuskan dua jenis daripada penyimpangan. Dua jenis penyimpangan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin. Maka beliau mengatakan di jilid yang ketiga, halamannya berbeda-beda. Ya. Ini beliau mengatakan, ma amarallahu bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada hamba, tidaklah syaitan memerintahkan sesuatu kepada hamba melainkan akan datang kepadanya syaitan nazghatan dengan dua hembusan. Dengan dua hembusan. Yang mana dua hembusan tersebut mengajak kepada perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Bagaimana bentuknya? Imma ila tafriq wa imma ila tafriqin wa idha'ah wa imma ila ifratin wa ghulu. Hembusan yang pertama adalah bisa jadi dengan cara tafriq wa idha'ah, orang tersebut menyepelekan dan menggampang-gampangkan tentang perbuatan dosa atau perintah Allah, sehingga mereka tatkala diseru, mari kita beribadah kepada Allah, gampang nanti. Berupa bertauhid, berupa sholat berjamaah, ataupun juga untuk birrul walidain dan seterusnya, mereka mengatakan gampang nanti. Umurnya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 63, saya masih kepala dua sebagai misal, santai saja. Nah demikian, sehingga mereka menggampang-gampangkan, ya. Sehingga orang seperti ini kadangkala dihembuskan prinsip oleh syaitan, la yadurru mal imani dzambun, tidak membahayakan keimanan seseorang perbuatan dosa, sehingga mereka menggampang-gampangkan perbuatan dosa, menyepelekan. Nah ini demikian. Ini hembusan yang pertama dengan cara tafriq atau idha'ah, mereka menyepelekan serta menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatkala menggiring mereka kepada perbuatan dosa, imma ila ifratin wa ghulu, bisa jadi dengan jalan ifrat mereka itu melampaui, yaitu berlebih-lebihan, wa ghulu, dan melampaui batas. Berlebih-lebihan dan melampaui batas. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan syariat ini yang disampaikan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, melainkan telah ditentukan batasan-batasannya. Bagaimana hubungan kita kepada Allah, ada batasannya. Bagaimana hubungan kita dengan sesama makhluk, ada batasannya. Dan bagaimana tatkala kita bersendirian, ada batasan-batasannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Tsa'labah Jursum Ibn Nasir Al-Jusai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innallaha hadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah memiliki batasan-batasan, janganlah kalian melampauinya. Di dalam hadis Abi Tsa'labah dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi hadis ke-30 dari Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Demikian kata Rasulullah, Allah memiliki batasan-batasan, janganlah kalian melampaui batas tersebut. Dan di dalam surat An-Nisa, Allah menerangkan setelah menentukan tentang bagian ahli waris dengan batasan-batasan yang Allah tentukan, di akhirnya Allah mengatakan, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Ya, itulah batasan-batasan Allah. Fama yata'adda hududallah, maka barang siapa yang mereka melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hah? Ini yang kedua, syaitan dalam menjebak, menjatuhkan Bani Adam untuk jatuh kepada perbuatan dosa adalah dengan cara ifrat ataupun ghulu, dengan cara melampaui batas dan melewati batasan, dengan cara berlebih-lebihan dan melewati batasan. Sehingga barakallahu fikum, ini demikian Ya, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, ma amarallahu bi amrin illa wali syaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah melainkan syaitan di dalam hal tersebut memiliki dua hembusan. Hembusan yang pertama bisa jadi dengan tafrid wa idha'ah kepada penyepelean dan penyanyian kesempatan, tidak mau beribadah kepada Allah. Ingatlah, yang namanya kesempatan itu sesuatu yang berharga, yang kadangkala datangnya hanya sekali. Betapa banyak seorang mengandalkan dengan harapan kepada Allah, mudah-mudahan nanti bisa beribadah, sehingga datang kesempatan kepadanya, dia menunda-nunda, tatkala datang ajal kepadanya, ternyata belum satu kebaikan pun dia raih, belum ada satu kebaikan pun dia torehkan dalam garis hidupnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini demikian, ya. Sehingga Allah senantiasa di dalam Al-Quran banyak di banyak ayat menganjurkan kepada kita untuk bersegera menuju kebaikan. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan juga surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang lainnya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan ayat yang lainnya banyak sekali. Naam, inilah demikian, ya. Dan yang lain, ya, kita lihat perinciannya kata para ulama. Innalisyaitani madkhalaini 'alal muslim. Sesungguhnya syaitan memiliki dua pintu masuk. Syaitan memiliki dua pintu masuk kepada seorang muslim. Ketika mau menyimpangkan mereka dari agama yang lurus, memiliki dua pintu masuk. Tafrid atau ifrat tadi. Tafrid atau ifrat, menyia-nyiakan, menggampang-gampangkan atau ifrat. Bagaimana bentuknya? Yaitu yanfudhu minhuma liighwaihi, yang mana syaitan menghapuskan dari dua pintu tersebut untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalannya yang lurus. Fa idza kana min ahlil ma'asi wal fusuq zayyana lahu hadhihi syahawat wa awqa'ahu fi habailiha liyabqa ba'idan an tariqil haqqi wal huda. Apabila dia dari kalangan ahli maksiat dan pengekor hawa nafsu, mengikuti syahwat, ya, mengikuti syahwat, ahli maksiat yang senang mengikuti apa namanya syahwat, segala yang keinginan berkaitan dengan kelezatan-kelezatan, maka syaitan terus menjerumuskan dia kepada jerat-jeratnya, ya, supaya terus orang tersebut jauh dari jalan yang benar dan hidayah. Jalan yang benar dan hidayah, yang mana apabila dia berpegang teguh dengan jalan yang benar tersebut, maka dia akan selamat. Namun dia jauh dari hal tersebut. Melihat hinanya orang yang beribadah, ya, orang kok zaman kayak gini masih mau ke masjid, ya, memakai pakaian sarung dan seterusnya. Wah, ini sudah bukan zamannya lagi. Melihat hina mereka, lebih pantas kita, masya Allah, enak dengan yang namanya perbuatan maksiat, tidak terganggu waktu kita dan seterusnya. Sebagai misal demikian, ya, mereka terus dijerat oleh syaitan yang Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml, innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu tidak beriman dengan adanya hari akhirat, di sana ada pembalasan, di sana ada dimintai pertanggungjawaban atas umur, harta dan kehidupan kita di dunia. Mereka tidak beriman dengan demikian, zayyana lahum a'malahum. Allah jadikan indah di hadapan mereka perbuatan yang mereka sekarang sedang bergelut di dalamnya. Ini demikian, maksiat diperindah. Ini yang pertama, sehingga tafrid, menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini demikian. Sebaliknya, wa idza kanal muslimu min ahlil ibadati wassalah. Kalau ternyata seorang muslim tersebut termasuk orang-orang yang dia itu ahli ibadah dan memiliki kesolehan, kira-kira selamat dari syaitan? Tidak. Syaitan tidak putus asa. Maka dihembuskan kepadanya zayyanalahu al-ghuluwa wal-ifrat. Maka dihias-hiasilah kepada mereka sifat ghulu, berlebih-lebihan. Sesuatu yang tidak wajib dia jadikan wajib. Sesuatu yang tidak ada datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka anggap terlalu ringan melakukan sesuatu yang datangnya mencukupkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menambah-nambahi, sehingga mereka menjadikan yang haram, yang halal itu haram, ataupun mereka menjadikan yang sunnah itu wajib. Nah, ini demikian, yang sunnah itu wajib. Maka ini ghulu, berlebih-lebihan tafrid, ya. Sehingga lihatlah, tidaklah orang-orang khawarij, tidaklah orang-orang khawarij yang mereka senang mengkafirkan orang di luar golongannya, tidaklah mereka terjatuh melainkan karena dari pintu ini. Bukanlah mereka ahlul, orang-orang yang senang mabuk-mabukan, tidak. Ataupun tidak sholat, tidak. Justru mereka orang-orang ahli ibadah, yang syaitan datang kepada mereka dari pintu yang namanya ifrat wal ghulu. Sehingga mereka melihat orang muslim yang terjatuh kepada dosa besar kafir. Orang muslim yang terjatuh kepada dosa besar kafir, kekal di neraka. Di dunia dikeluarkan dari penamaan sebagai seorang muslim. Sehingga akhirnya mereka menghalalkan harta dan darah mereka. Darah dan harta kaum muslimin. Dengan ringannya mereka membikin ataupun melakukan aksi bom-bom bunuh diri. Mereka dengan ringannya meyakini itu sebagai ibadah, padahal itu adalah bukan ibadah. Islam tidak mengajarkan adanya intihar, bom bunuh diri. Tidak mengajarkan adanya terorisme dan seterusnya. Ini tidak lain yang seperti itu, melainkan karena dimasuki syaitan dari jalan ifrat wal ghulu. Ini penyakitnya asalnya demikian. Lihatlah di mana induk mereka al-khawarij. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dikarenakan menurut mereka tidak berhukum dengan Al-Qur'an. Tidak berhukum dengan Al-Qur'an sehingga dikafirkan. Namun pemahaman mereka tersebut keliru, karena Ali radhiyallahu anhu sesungguhnya berhukum dengan Al-Qur'an namun dengan pemahaman yang benar, tidak sebagaimana yang dipahami oleh mereka yang tidak mau memahami Al-Qur'an dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, hanya sekedar mengandalkan mengkaitkan ayat yang satu dengan yang lainnya. Ayat yang satu dengan yang lainnya, menolak memahami Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah ataupun dengan pemahaman para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa dinullahi wasatun bainal jafi anhu wal ghali fi. Dan agama Allah adalah agama pertengahan, yang di tengah-tengah antara jafi anhu, kaku, yaitu tafrid, tidak mau mengikuti aturan syariat, pokoknya semaune dewi. Tidak demikian. Dan juga antara al-ghali fi, berlebih-lebihan, yang tidak wajib dia wajibkan, yang halal, yang haram ataupun yang halal dia haramkan. Ini demikian. Sehingga agama Islam adalah agama pertengahan. Sebagaimana kalau kita mempelajari kitab-kitab akidah, akan semakin nyata di sana bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, diwarisi oleh para sahabat, dan seterusnya diwariskan kepada para tabi'in, dan diteruskan kepada para ulama yang mereka itu yattabi'uhum biihsan, mengikuti mereka dengan baik, menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang sahihah, menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum, dengan bimbingan para ulama yang lurus. Maka kita lihat ternyata mereka adalah umat pertengahan, di tengah-tengah antara ghulu dan tafrid, antara ifrat dan tafrid, di tengah-tengah antara orang-orang yang mereka melakukan penambahan-penambahan di dalam ibadah, dan di tengah-tengah antara orang yang mereka menyepelekan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Demikian pula mereka di tengah-tengah antara ahli syirik dan juga ahli maksiat. Ini demikian. Mereka di tengah-tengah. Nah, sehingga barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana kita telah selesai dari pendefinisian al-kabair. Yang ringkasnya, al-kabair sebagaimana disimpulkan di sini, dosa-dosa besar adalah segala sesuatu perbuatan dosa yang terdapat padanya ancaman ditegakkan hukumannya di dunia berupa dibunuh ataupun didera ataupun yang lainnya dipotong tangan, dan juga ataupun Allah mengancamnya untuk masuk di neraka dan diancam dengan laknat bagi orang yang melakukannya. Ini adalah dosa-dosa besar yang mana batasannya tentunya tidaklah terbatas sekedar 7 ataupun 70, namun banyak sekali cabang-cabangnya. Insyaallah kita dalam pertemuan yang akan datang akan masuk pada 7 dosa besar, dirinci dari yang pertama, kedua, ketiga dan sampai ketujuh. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa diberi taufik untuk bisa selamat dari dosa-dosa besar dan diberikan kecintaan selalu untuk bisa istiqomah mempelajari ilmu agama, dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui sehingga Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.